Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أَعَذَ اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ مِنَ النَّارِ. Pembahasan kita insyaAllah ta'ala pada sore hari ini dan juga nanti setiap selesai sholat taraweh adalah salah satu kitab dari tulisan Al-Imam Ibn Qayyim Al-Alama Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jawziyyah rahimahullah ta'ala, yaitu kitab Hadil Afrah Hadil Arwah Ila Biladil Afrah. Yang biasanya diartikan di dalam edisi atau di dalam bahasa Indonesia dengan istilah tamasya ke surga. Dan ini tidak salah. Artinya barakallahu fikum hadil arwah bila ila biladil afrah, menghibur dan mengenangkan jiwa dengan mengingat biladil afrah, negeri yang penuh dengan kesenangan yakni surga. Di dalam kitab ini beliau berbicara tentang surga. Dari awal terciptanya surga, kemudian dikeluarkannya Adam dari surga, kemudian barakallahu fikum makanan ahli jannah, minuman ahli jannah, yang semuanya adalah berkisar tentang surga. Dan insyaAllah ta'ala dapat memotivasi dan dapat menyemangati kita di dalam beramal saleh. Bagi antum yang mau mendapatkan kitabnya, sama Al-Ahruri sudah dipesan. Bagi yang belum mendaftar, silakan kalau mau pesan sama beliau. Kitabnya tipis, mudah-mudahan bisa kita selesaikan. InsyaAllah dua kali pertemuan berarti setiap dalam satu harinya di bulan Ramadan ini. Kita langsung mulai kepada kita bab yang pertama. Qala Imam Ibn Qayyim Al-Jawziyyah rahimahullahu ta'ala fi kitabihi Hadil Arwah ila Biladil Afrah. Al-babul awwal, bab yang pertama. Fi bayani wujudil jannatil an, bab penjelasan tentang wujudnya surga sekarang ini. Artinya penjelasan bahwa surga telah tercipta dan sudah ada sekarang ini, bahkan tercipta barakallahu fikum semenjak terciptanya langit dan bumi. Lam yazal ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam والتابعون وتابعوهم وأهل السنة والحديث قاطبة. Senantiasa sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para tabi'in dan juga pengikut-pengikut mereka dan ahli sunnah maupun ahli hadis secara keseluruhan secara turun-temurun, wa fuqaha'ul Islam dan ahli fikih dari kalangan kaum muslimin, wa ahli tasawuf wa zuhud dan bahkan ahli tasawuf maupun ulama yang terkenal dalam zuhud, ala i'tiqadi dzalika wa itsbatihi, atas i'tiqad yang demikian dan penetapannya, yakni i'tiqad bahwasanya surga sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, bahkan ini adalah i'tiqad para sahabat Rasulullah, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan bahkan para ulama tasawuf dan para ulama yang terkenal dalam hal kezuhudan. Mustanidina fi dzalika ila nususil kitab was sunnah. Mereka memegang pendapat seperti ini karena berpegang dengan dalil-dalil dari kitab dan as-sunnah. وَمَا عُلِمَ بِالْضَرُورَةِ مِنْ أَخْبَارِ الرُّسُلِ dan apa-apa yang sudah diketahui secara pasti dari pemberitaan Rasulullah SAW كُلُّهُمْ مِنْ أَخْبَارِ الرُّسُلِ كُلِّهِمْ مِنْ أَوَّلِهِمْ إِلَىٰ آخِرِهِمْ semua dari awal sampai Rasul yang terakhir memberitakan dan mengabarkan bahwa surga dan neraka sudah ada wujudnya dan sudah tercipta. Fa innahum da'awul umama ilaiha wa akhbaru biha ila an-nabab. Karena sesungguhnya mereka para rasul mengajak umat ke surga. Ini termasuk dalil yang menunjukkan bahwa surga sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka para anbiya semua mengajak umat ke surga. Kalau surga belum tercipta, artinya para anbiya mengajak umat kepada sesuatu tempat yang belum jelas. Berarti mereka mengajak umat kepada sesuatu yang belum jelas apakah terwujud atau tidak, apakah tercipta atau tidak. Wa ma'ati wa akhbaru biha dan mereka selalu memberitakan tentang surga. Ini yang kedua. Kalau belum tercipta, maka berarti artinya para anbiya mengajak umat pada sesuatu yang belum jelas dan juga mengabarkan tentang sesuatu yang belum jelas. Hatta ila an nabadat nabighatun min al-qadariyyah wal mu'tazilah. Sampai muncul satu sempalan dari kalangan Qadariyah dan Mu'tazilah. Qadariyah kita sudah ambil di dalam hadis pertama di Sahih Muslim bahwa yang pertama kali mengingkari qadar di Basrah adalah siapa? Ma'bad al-Juhani. Mengingkari takdir Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan annal amru unuf, bahwa semua kejadian yang terjadi tiba-tiba, terjadi begitu saja tanpa ada campur kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sampai muncullah sekelompok atau sempalan Qadariyah dan Mu'tazilah. Mu'tazilah pengikut Wasil bin Atha' Al-Ghazzali yang selalu mengkultuskan ra'yu atau akal-akal mereka. فَأَنْكَرَتْ أَنْ تَكُونَ مَخْلُوقَةً الْآنِ وَقَالَتْ balillahu yunshi'uha yawmal ma'ad. Maka mereka mengingkari wujudnya surga dan mereka mengatakan bahwa nanti Allah Subhanahu wa taala akan menciptakannya kalau sudah hari kiamat. Siapa tadi yang mengatakan demikian? Qadariyah dan Mu'tazilah, yang mengingkari bahwa surga telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mengingkari bahwa surga sudah ada wujudnya sekarang, kata Imam Ibnu Qayyim, adalah Qadariyah dan Mu'tazilah. Apa pendapat mereka tentang surga dan neraka? Pendapat mereka tentang surga dan neraka bahwa Allah Subhanahu wa taala akan ciptakan nanti pada saat hari kiamat. Ini jelas pendapat yang sangat aneh. Artinya secara tidak langsung mereka menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghayal. Rasulullah pernah mengatakan, saya melihat surga dan aku melihat kebanyakan penghuninya orang-orang yang miskin, orang-orang yang lemah. Artinya berarti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghayal. Iyadan billah. Wa hamalahum ala dhalika asluhum al-fasid alladhi wada'u bihi syari'atan fima yaqadahu Allah wa annahu yanbaghi lahu an yaf'ala kadha wa la yanbaghi lahu an yaf'ala kadha. Dan yang memotivasi atau yang menyebabkan mereka Mu'tazilah dan Qadariyah berpendapat seperti ini karena usul mereka yang rusak. Wa hamalahum, yang membawa mereka, yang menyebabkan mereka berpendapat seperti ini adalah usul mereka yang rusak. Alladhi wada'u bihi syari'atan fima yaqaluhu Allah, di mana mereka meletakkan di atas kaidah mereka yang rusak ini syariat-syariat yang mesti diperbuat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka mengatakan sepantasnya bagi Allah untuk berbuat demikian, semestinya bagi Allah berbuat demikian, seyogianya bagi Allah Azza wa Jalla berbuat demikian. Ini usul Mu'tazilah. Orang sudah sholat kok tidak diberi pahala, enggak pantas bagi Allah berbuat seperti itu, Mu'tazilah. Orang sudah beribadah kok diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak pantas. Saya sudah berdoa kok tidak dikabulkan, enggak pantas bagi Allah, na'udzubillah. Dan ini adalah pengingkaran dan perendahan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini usul Mu'tazilah. Mereka menetapkan hukuk muqabil. Enggak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga toh belum ada penghuninya. Berarti sia-sia. Masa nganggur? Toh nanti di hari kiamat baru ada yang huni. Sehingga kata mereka tidak pantas. Berarti pada dasarnya Mu'tazilah dan Qadariyah mengingkari wujudnya surga sekarang ini, landasan mereka akal atau dalil Quran Sunnah. Akal. Akal sehat atau akal yang kotor? Akal yang rusak. Akal tetapi akal pun juga bukan akal sehat, melainkan akal yang rusak. Wa qasuhu ala khalqihi fi af'alihi. Dan mereka mengkiaskan Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya dalam perbuatan-perbuatan mereka. Apa kata mereka? Kalau ada seorang pengusaha, kalau ada seorang pengusaha yang mempekerjakan banyak anak buah dan dia tidak menggaji anak buahnya, berarti bos tersebut zalim. Maka demikian pula Allah Subhanahu wa taala. Orang sudah sholat, sudah puasa, Ketika tidak diberi pahala dan tidak diberi imbalan, maka berarti Allah zalim. Itu kiasnya mereka. Padahal belum tentu zalim. Kadang-kadang bos perusahaan sengaja tidak memberikan upah kepada anak buahnya untuk memberi pelajaran, untuk memberi syarat. Saya akan memberi upah kepada kalian, tapi saya akan lihat hasil kinerja kalian 2 bulan ke depan. Kalau 2 bulan ke depan kalian kinerjanya bagus, saya akan lipat gandakan upah kalian. Kalau enggak saya kasih, enggak akan saya kasih semua. Terkadang Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan pahala kepada amalan yang diamalkan oleh seorang hamba karena dicampur maksiat, karena dicampur dosa, karena tidak ikhlas. Tetapi Mu'tazilah tidak berpandangan demikian. Mereka berpandangan wajib bagi Allah Subhanahu wa taala untuk memberi imbalan dan pahala. Fahum musyabbihatun fil af'al. Maka mereka menyerupakan Allah Subhanahu wa taala di dalam perbuatan-perbuatan mereka. Ini barakallahu fikum, sedikit mukaddimah tentang kitab ini. Dan insyaallah taala besok kita akan mulai lebih cepat jam 5 insyaallah. Kita akan mulai wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah.